dompet umum, dompet-dompet yang luas cakupannya, yang ditetapkan oleh para ahli ilmi, para ulama dalam ilmu usul fikih. Yang tepatnya jumlah baitnya adalah 103 bait. Minal mudun al-mutamayyiz. Ini adalah bait-bait syair yang istimewa di tahririn makna wa salatatil lafzi. Sama bait-bait syair ini maknanya adalah makna yang tepat, tidak ada yang cacat dari sisi makna dan dari kelancaran lafaznya, redaksinya. Tidak ada yang ganjil. Walakin nikah seperti masa kini ini, akan tetapi karena banyaknya kesibukan beliau, yang kesibukan tersebut adalah kesibukan yang bermanfaat, yang banyak. Lam yatimma jami'u abwabiha. Maka bab-bab yang ada dalam mawdhu' tersebut belum selesai. Suma inau min taufiqillah, kemudian di antara taufiq Allah dan hanya milik Allah segala puji dan segala syukur. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan sifatilah di syaitina untuk kami. Allah mudahkan untuk mensarap nazam yang telah dia buat sendiri sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah pada tahun 1419 dimna turusil ilmiyati allati kana ya'tifuha fil jami'il kabir di Madinati Umayyah. Yang pertama adalah bagian dari pengajian-pengajian ilmiah, kajian-kajian ilmiah yang beliau adakan di Masjid Jami' al-Kabir di kota Umayyah, yang beliau Syaikh Muhammad al-Sulaimi jadi imam tetap di sana. Dia catatan kaki. Dan setelah wafatnya Syaikh Muhammad al-Sulaimi rahimahullah ta'ala pada tahun 1421 Hijriah, saudara muncullah perintah dari Syaikhul Sumu yang mulia Amir Mantepah al-Qasim, gubernur daerah Qasim, untuk menamai masjid jami' tersebut dengan Jami' Syekh Muslimi, yang sebelumnya namanya adalah Al-Jami' Al-Kabir dan berubah sekarang namanya Jami' Ibnu Taimin. Kalau dalam tradisi orang Arab, masjid jami' itu masjidnya tidak disebutkan, langsung jami' apa, enggak masjid jami' apa, namun Jami' Kabir atau Jami' Syekh Muslimin masjidnya dibuang. Kemudian yang berikutnya adalah beliau sarah nazam yang berikut ini pada tahun 1419 Abdullah Al-Hatibi, ya, ketika beliau memberikan pengajian via telepon ila jami' Syekh Islam Al-Taimiyah di Madinah Al-Riyadh. Melalui telepon beliau memberikan pengajian di masjid Syekhul Islam Jami' Al-Taimiyah di kota Riyadh. Kemudian tarawih yang ketiga adalah tarawih yang singkat di antara keduanya. Oleh makanan dikarenakan tarawih yang pertama adalah tarawih yang paling luas, maka tamah itu berhasilan. Maka kita putuskan, kita nilai tarawih yang pertama yang ada, yaitu tarawih di Masjid Jami' Al-Kabir di kota Unesah sebagai aslan, sebagai landasan pokok, sebagai asal untuk sarah nazam manzumah ini. Maka yang jadi pokok, yang jadi induk adalah sarah yang pertama. Sedangkan ghairuhu, sedangkan yang lainnya mukmilan dinilai sebagai pelengkap bagi sarah induk. ulhiqat bihi, maka ditambahkan kepada salah itu zawaid, beberapa tambahan dan beberapa faedah yang ada di dua salah yang lain. Maka ditranskriplah tiga salah ini. Kemudian salah yang pertama dijadikan sebagai salah induk, sedangkan salah yang kedua dan salah yang ketiga, jika ada tambahan keterangan yang ada di salah kedua dan ketiga, maka itu nanti ditambahkan ke salah induk. Dan jadilah buku ini. Wasa'yan lita'limin nafai jihadu suruhan, maka telah mereka upaya untuk menyebarluaskan manfaat dari salah-salah ini. Maka mu'asasah Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Khairiyah membuat perjanjian pada masing-masing dari Syekh Fuad bin Bashar al-Juhani dan Fahad bin Abdullah al-Salman, semoga mungkin para pada keduanya bil amal li'idat biha li tuba'at ibadah, supaya bekerja untuk menyiapkan salah ini agar bisa dicetak dan diterbitkan. Wifqan bin Fawaid ala tiqara'aha fadilat syirkina, sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh guru kami di ikhati mu'alafatihi wa turuzi al-ilmiyah, kaedah untuk menerbitkan yang beliau buat, untuk menerbitkan karya-karya beliau atau pengajian-pengajian beliau. Jazakumullah khairan. Jadi sebelum meninggal dunia, Syekh Muhammad bin Sulaiman itu memberikan kaedah-kaedah gimana pentranskripan pengajian-pengajian beliau. Ini yang didata bekerjanya di ASEAN Muasasah Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Khairiyah dalam mentranskrip dan membukukan pengajian-pengajian beliau. Nasallahu ta'ala ya ja'ala hadzal amal khalisan li wajhil karim, kami mohon kepada Allah supaya Allah jadikan amalnya telah ikhlas dan mengharap wajhnya yang mulia dan muafiqah li mardatihi, sesuai dengan ridhonya, bermanfaat untuk hamba-hambanya. Dan Allah memberikan balasan kepada kami karena jasanya kepada Islam dan kaum muslimin, khair jaza, sebaik-baik balasan. Dan Allah tetap gandakan untuknya pahala dan pahala, dan Allah tinggikan derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia adalah Maha mendengar, sesungguhnya Allah adalah Zat yang mendengar lagi Maha juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatam al-Nabiyyin wa Imamil Muttaqin, Sayyidil Awwalin wa Akhirin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian nukdatul mukhtasarah, gambaran ringkas tentang al-alamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Yang pertama, nasab wa maulidu, nasab dan kelahiran beliau. Dia adalah sahibatul fadilah Al-Syeikh Al-Alim Al-Faqih Al-Faqih Al-Tafsir, seorang yang ahli fikih dan ahli tafsir. Al-Faqih yang seorang mengkaji, seorang kritikus. Al-Wari' Al-Zahid, seorang yang waras dan zuhud. Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman, dari marga atau keluarga Utsaimin. Min Wahbah min Bani Tamim, dari Bani Tamim. Ulida ada dilahirkan pada malam 27 bulan Ramadhan tahun 1347 Hijriah di kota Unaidah, yang merupakan salah satu kota di daerah Qasim di mamlakah Arabia Saudi. Nasabu al-ilmiyah, pertumbuhan beliau dalam mencari ilmu. Al-haqqu walidu, ayat beliau rahimahullah ta'ala memasukkan Muhammad bin Sulaiman kecil ini di ta'alum al-Qur'an, untuk belajar al-Qur'an di tempat kakeknya, dari sisi, dari arah, dari sisi ibunya, kakeknya, ibu tauhid, sedikit ilmu hitung-menghitung, dan mempelajari nusus adabiyah, teks-teks sastra ya, di sekolah Al-Ustaz Abdul Aziz bin Toleh Adami Hafizullah. Ini terjadi sebelum beliau yaltahik masuk pada usia 11 tahun dan umurnya di Madrasah Al-Mu'allim, Madrasah sekolah guru, sekolah calon guru yang bernama Ali bin Abdillah Al-Tahitan. Maksudnya ini sekolah swasta. Hafidhahu Al-Qur'an indahu an-nuri qalbi. Di mana Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafal Al-Qur'an Al-Karim di sekolah ini. Dia menghafal Al-Qur'an depan Syekh Ali bin Abdillah Al-Tahitan Al-Dhuhr Qalbin, hafal di luar kepala. Di luar kepala berdarahnya Al-Dhuhr Qalbin. Wabitawjihi, dan dengan tawjih pengarahan atau nasihat dari ayatnya sendiri, akbara ala Dhuhr Qalbin Syafi. Maka beliau punya perhatian untuk menuntut ilmu Syafi. Ini merasa orang tua, karena orang tua yang mengarahkan, maka tetap fikirlah ya, anak ini jadi orang yang perhatian dengan anak. Bukan karena anak ini menemukan sendiri semangat untuk karya, namun orang tua punya peran di sini. Wakana fadilatu syekh al-alam Abdurrahman bin Hanan Syekh Sa'di adalah Syekh Abdurrahman Sa'di dari ilmu syariah. Beliau mengajarkan ilmu syar'i dan bahasa Arab di Jami' Al-Kabir di kota Indonesia. Ya, karena saya tadi jadi imam tetap di masjid ini. Waqat rattaba min talabati al-kibar, dan beliau mengangkat murid-murid yang senior. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Muqawwid rahimahullah ta'ala, untuk mengajar lil mubtadi'in, para pemula, minat tulabat dari para penuntut ilmu. Maka bergabunglah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ila halaqatihi di halaqah salah seorang murid sesaat ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Aziz. Hatta atulka minal ilmi, sehingga beliau mendapatkan ilmu tentang tauhid, fikih, dan nahwu, ma'atulka, apa yang bisa beliau dapatkan. Kemudian beliau duduk langsung di halaqah guru beliau al-alama Abdullah Majinan Syekh Sa'di. Maka beliau belajar kepada Syekh Sa'di ilmu tafsir atau belajar tafsir, hadis, surah Nabawiyah, tauhid, fikih, usul fikih, ilmu fara'id, nahwu, dan dia semu-semu menghafal beberapa matan yang singkat fi hadzal ulum dalam ilmu-ilmu ini. Maka yu'addu binilailah se'alama Rahman bin Nasir al-Ta'ala dinilai dalam pandangan semu-semu sebagai gurunya yang pertama, karena dia mengambil dari saat ini ilmu ma'rifatan wa tariqatan dari sisi wawasan keilmuan, wa tariqatan dan metode belajar atau mengajar lebih banyak daripada ilmu yang beliau ambil dari guru-guru yang lain. Wa ta'atara, dan saya muslimin terpengaruh dengan metode tetapi demikian pula taksil peletakan dasar-dasar ilmiah yang diberikan oleh Syekh Sa'di. Dan beliau terpengaruh dengan Syekh Sa'di untuk mengikuti dalil, dan terpengaruh dengan Syekh Sa'di dalam masalah metode mengajar. Wa indana kana Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan, dan pada saat seorang bernama Syekh Abdurrahman bin Ali al-Audan Al-Qadhi menjadi hakim di kota Unaidah. Maka Ibnu Taimiyah juga belajar dengan beliau ini. Qara'a 'alaihi, beliau belajar pada Syekh Qadhi ini ilmu fara'id. Demikian juga Ibnu Taimiyah pernah belajar kepada Syekh Abdul Razak Hafizi. Belajar pada saat terutama sisi ilmu nahwu dan balaghah pada saat terutama al-Afifi ada mudarisan ada di kota Indonesia sebagai pengajar. Maka seminar adalah salah seorang murid dan kita katakan salah seorang murid Abdul Razak Hafizi. Walamma futiha al-ma'ad al-ilmi suriyah, maka ketika Majelis Ilmi di kota Riyadh itu dibuka pertama kalinya, maka sebagian teman Syekh Utsaimin, tepatnya di catatan kaki Syekh Ali bin Hamad As-Salihi, memberikan saran kepada Syekh Utsaimin ayat tahqiqi untuk masuk di Ma'had Al-Ilmi. Fasta'adana syaitahu, maka sebelum masuk ya, maka beliau minta izin kepada gurunya Syaitul Manasadi dan Syaitul pun mengizinkannya. Maka beliau pun sekolah belajar di Ma'ad ini selama 2 tahun 1372 sampai 1373. Perlu diketahui bahwasanya istilah Ma'ad kalau di Saudi maknanya adalah sekolah formal, bukan pondok, bukan pondok yang nginap berasrama. Kalau sebutan ma'had di sana itu bukan asrama, namun dia cuma sekolah, orang bolak balik, datang pagi, pulang sore, itu ma'had. Dan sekolahnya sekolah formal. Boleh jadi tingkat SMP atau tingkat SMA formal dan tidak berasrama, itu ma'had. Kalau berasrama, sekolah yang berasrama itu biasa yang dipakai istilahnya adalah markaz. Itu tempat belajar berasrama, orangnya tinggal di situ, ya, ada asrama di situ, kemudian belajar di situ, ini markaz. Walaupun intafa' dan saya telah mengambil manfaat selama 2 tahun yang selama 2 tahun itu beliau tergabung dalam Ma'had Ilmi Syariah, mengambil manfaat dari ulama-ulama yang mengajar di ma'had tersebut pada saat itu. Di antara mengajar pada saat itu adalah Al-Alamah Al-Mufassir Soal Al-Tafsir Syekh Muhammad Amin Al-Mukiti, penulis Fathul Bayan. Demikian juga Syekh Al-Faqih Soal Al-Fiqih Abdul Aziz bin Nasir bin Rashid. Demikian juga Soal Fakat Aziz Abdul Man Al-Afriqi dari Afrika. Semoga Allah mengamati mereka semuanya. Maka di sini terdapat pelajaran tentang adab seorang penuntut ilmu, di mana kita lihat Syekh Utsaimin, karena beliau telah lama belajar dengan sesaat ini, maka beliau ketika mau masuk ke mat ilmi, dia punya keinginan untuk mat ilmi, maka dia minta izin kepada gurunya bicara dan mengajukan permohonan atau permintaan saran, gimana kalau saya ikut sekolah di sini, satu hal yang baik atau tidak. Ini bukan sebuah keharusan, tetapi ya sebagai adab dan bentuk penghormatan. Tapi asalnya dalika, dan di tengah-tengah hal tersebut belajar di mat ilmi sedikit hubungan dengan semati syekh adalah Muhammad Aziz bin Abdul Latif Ba'ad. Faqa'a alaihi, beliau semuanya ini belajar membacakan kitab, membaca kitab di depan Ba'ad di masjid. Beliau belajar dari Bukhari dan beberapa kitab karya Muslim Jami'ah. Dan kita mengambil manfaat dari Ba'ad dalam masalah ilmu hadis wanallahi dan mentelaah pendapat beberapa para ahli fikih dan berbagai mazhab dan mengadakan perbandingan di antara pendapat-pendapat tersebut. Itu sangat berkesan dengan Syaikh bin Baz sehingga beliau menilai bahwa Syaikh Abdullah bin Baz adalah gurunya yang kedua di tahsin dan belajar ilmu dan dalam ta'asur terpengaruhnya beliau dengan gurunya ini. Suma ada ila Indonesia setelah itu kegiatan beliau selama Syria 2 tahun Syria formalnya belajar kepada beberapa ulama tadi Syekh dan yang lain, sedangkan non formalnya dia duduk di masjid dan belajar dengan Syekh Ba'ad. Suma ada ila Unaiza, kemudian sudah kembali ke kota Unaiza setelah 2 tahun di kota Riyadh pada tahun 1374. Wasara Yudhus, kemudian beliau tetap belajar kepada gurunya Abdul Manan Sa'di Uyutabi Tirosah tahu dan dia tetap mengikuti Tirosahnya pelajaran beliau secara intisab di kuliah syariah. Ada tiga perbahasan yang kuliah bersyariah ini adalah bagian dari Universitas Imam Muhammad bin Shalih Al-Islamiyah. Maka di mat al-ilmi tersebut beliau mendapatkan ijazah formal ya, setingkat SMA selama 2 tahun ya. Setelah itu beliau belajar di kuliah bersyariah. Kuliah bersyariah itu kalau tempat kita ya sekolah tinggi lah, macam sekolah tinggi tidak ada sarjana, namun cuma satu jurusan saja, jurusannya cuma syariah saja. Karena jurusannya maka kuliah itu bisa artinya dalam bahasa Arab kalau masalah pendidikan bisa artinya fakultas kalau itu bagian dari universitas. Jadi kalau dia adalah satu hal yang berdiri sendiri maka kuliah itu terjemahnya dalam bahasa kita sekolah tinggi ya, satu sebenarnya ini formal strata 1 S1 namun cuma punya satu jurusan saja. Pertama kita namanya adalah sekolah tinggi ya. Kalau di tiga cuma punya di tiga kan namanya akademi, ya. Cuma punya di tiga saja namanya akademi itu saja. Ya. Kalau cuma satu jurusan sekolah tinggi, kalau banyak jurusan namun masih satu ragam institut. Lalu kalau banyak jurusan dengan banyak ragam baru universitas. Maka beliau setelah dapat ijazah formal SMA di Mat Ilmi Syria. Dia kuliah di kuliah syariah sekolah tinggi ilmu syariah. Namun dia kuliahnya cuma intisab. Intisab itu kalau tempat kita karena cara belajarnya universitas terbuka. Cara belajar universitas terbuka. Ya kurang lebih seperti medium ini. Cuma ada pertemuan sekali atau dua kali ya. Terus nanti tiba-tiba ujian semester tiba-tiba ujian mid nanti pertemuan sekali lagi terus tiba-tiba ada ujian semester ya. Maka belajarnya cuma intisab, artinya ada intensif setiap hari masuk ya. Cuma intisab saja. kembali ke Meja, namun beliau sekolah intisar syariah, ada kuliah di syariah syariah, namun beliau tinggalnya di Meja, ya, karena kuliahnya cuma intisar, cuma datang kalau ujian, ya, ada modulnya itu buku yang harus dipelajari, di ujiannya karya untuk ujian. Dan rata-rata orang yang melihat dengan model intisab ini ya, jarang yang berhasil dari sisi ilmiah. Mau yang tidak intisab saja juga tidak mesti berhasil, apalagi yang intisab. Mau yang sudah mulai masuk dicuci-cili, dicekoki saja belum tentu ilmunya masuk, apalagi yang cuma suruh belajar di rumah ini dibaca. Namun sebagian ulama muasirnya adalah orang-orang lulusan intisab dan masih. Jadi semakin saya berusaha ini intisab dan dapat ilmu. Menjadikan saya kata Abu Zaid, beliau S1, S2, S3 semuanya intisab. Enggak ada yang reguler. Semuanya intisab semua dari S1, S2, S3 nya. Hatanlah syahadah al-aliyah, sehingga beliau mendapatkan syahadah al-aliyah. Syahadah al-aliyah itu ijazah S1. Dulu disebut syahadah aliyah, sekarang disebut syahadah jami'iyah. Pada tahun 1377. Ini pendidikan formal beliau cuma mentok sarjana. Secara formal muslim itu cuma sarjana S1. Bahasa lainnya cuma FC. Namun ilmunya mengungguli profesor. Ilmunya tidak ada apa-apanya yang dengan dia bilangnya nampak. Maka di sini terdapat pelajaran penting tentang masalah belajar. Bahwasanya pendidikan normal seorang bukan berhati bahwa hakikatnya bukan tolak ukur keilmuan seorang. Ada orang yang secara formal biasa-biasa saja, akan tetapi ilmunya luar biasa. Ada yang formalnya luar biasa, namun ilmunya biasa-biasa. Maka bukanlah jaminan seorang itu gelarnya deret-deret, boleh jadi S2 atau S3, kemudian ilmunya juga deret-deret, itu bukan jaminan. Itu tetap kembali kepada orangnya. Ada orang yang gelarnya deret-deret dan ilmunya memang deret-deret. Ada orang yang gelarnya deret-deret dan cuma gelarnya yang deret-deret, ilmunya ya biasa-biasa saja. Maka itu bukan, sekali lagi bukan jaminan dan tentang tolak ukur. Cuma ini masalah bagaimana dikatakan oleh Muslimin di kitab ini, bahkan di zaman ini tolak ukur keilmuan seorang itu adalah dari gelap formalitasnya. Seorang itu akan kurang bisa memberi manfaat untuk banyak orang di berbagai bidang, di berbagai sisi hidup kehidupan, kalau dia tidak punya standar formalitas tertentu. Oleh karena itu maka yang kita sampaikan di kitab ilmi, jika orang itu berniat untuk belajar di satu sekolah agama dengan tujuan agar dia bisa punya kesempatan untuk memberikan manfaat kepada orang lain sebagai pengajar di sebuah sekolah formal atau di tempat-tempat yang lain yang memang sekolah, sama orang tuanya kamu di sekolah, atau kamu belajar. Maka makanya di sini. Namun ilmunya mengkuli profesor, semua orang, doktor dan profesor. Namun ilmunya menjadi kesebab orang itu dapat gelar profesor dan gelar doktor. Ilmunya, ya, para doktor itu bikin apa? Tempat di macam-macam di lesan oleh Al-Bani, di nantai oleh Al-Bani. Ilmunya Al-Bani ya, jadi sebabnya menjadi profesor, jadi contoh pada Al-Bani sendiri lulusan SD. Kemudian terjadi suhu ya, kegiatan mengajar Utemi. Tawas tangan dia memiliki sifat atau tawas sama bintengku. Gurunya tadi itu tawas sama menangkap sifat anda jaga unggul daripada yang lain dan cepatnya mendapatkan ilmu. Tetapi menangkap katanya Ibnu Utsaimin bin Musa ini adalah seorang yang unggul dan seorang yang cepat belajar. Pada jam maka Sa'di memotivasi Ibnu Utsaimin untuk sudah mulai mengajar. Pada beliau masih talib, masih jadi santri, masih jadi murid di harapannya Sa'di. Maka Ibnu Utsaimin mulai mengajar pada tahun 1370 di Jalan Gabin Kuneja. Maka 6 mata pelajaran ketika beliau keluar dari madrasah ilmi ya, baru selesai SMA di Riyadh dan sudah Uyina ditunjuk sebagai guru, diangkat sebagai guru di madrasah ilmi di Uneja. Ya, zaman dulu ya, lulusan SMA ngajar SMA di sana. Kemudian pada tahun 1376 wafatlah Datuk Roman Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian tawalla ba'dahu, kemudian dia mengurusi setelah wafatnya Sa'di masalah imam Masjid Kabir di Uneja adalah Syekh Muhammad Al-Tursini. Demikianlah dia diangkat sebagai imam untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha di Uneja. Dia juga diangkat sebagai pengajar di perpustakaan Unaizah Al-Wataniyah At-Tafi Lil-Jami. Yang perpustakaan ini adalah bagian dari tergabung dalam Masjid Jami Al-Unaizah. Dan perpustakaan Unaizah Al-Wataniyah ini adalah perpustakaan yang didirikan oleh gurunya Sa'di pada tahun 1389. Maka ini ada sebuah perpustakaan dan perpustakaan ini ada ruang belajarnya. Nah, itu dipakai untuk kegiatan belajar mengajar formal. Maka ada sekolah, namun di perpustakaan. Maka masjid ini punya perpustakaan. Jami Uneja punya perpustakaan, namanya perpustakaan Uneja Al-Wataniyah. Nah, perpustakaannya ini punya lagi bawahnya sekolah. Dan di sana saya ingin mengajar. Walamma kasra at-thalaba, nampaknya bukan sekolah formal. Sekolah di perpustakaan ini bukan, cuma belajar saja. Walamma kasra at-thalaba, ketika telah banyak murid, wasawat jadilah perpustakaan sudah tidak lagi penuh, tidak lagi cukup untuk menampung murid, maka mulailah saya ingin mengajar di masjid Jami Uneja, Masjid Jami Kami Uneja. Maka berkumpulah, mendatangi beliau, para penuntut ilmu, wadawabadu dan mereka berdatangan dari dalam negeri Saudi Arabia dan yang lainnya. Sampai mereka jumlahnya bisa ratusan di sebagian pengajian. Dan mereka-mereka ini belajar dirosa tetahsil jadid dengan belajar yang belajar memang ngaji untuk mendapatkan ilmu yang serius. Lalu menjawab istimewa bukan hanya sekedar udu kuping, bukan sekedar bermodalkan kuping, hanya cuma mendengarkan saja. Ini belajarnya non formal. Tetapi orang-orang yang duduk di sana bukan hanya sekedar duduk mendengarkan, atau mereka duduk mencatat, ya, mencatat apa yang perlu dicatat. Maka ini turun sama pasti. Berbagai ala darikat dan demikian, dan semi-semi tetap dengan kegiatan semacam ini, jadi imam, jadi khatib, jadi pengajar, hingga wafat beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau juga tetap menjadi pengajar guru di masa ini di sekolah formal sampai tahun 1399. Kenapa sampai tahun demikian? Indama intakolah ketika beliau berpindah dipindahkan ke pengajar di kuliah syariah Usuluddin. Itu sekolah tinggi syariah Usuluddin di daerah Al-Qasim, yang itu merupakan cabang dari Jamiatul Imam Muhammad Yusuf Al-Islamiyah. Jamiatul Imam Muhammad Yusuf Al-Islamiyah itu punya banyak cabang di dalam Saudi sendiri dan di luar Saudi. Di luar Saudi ada di Amerika, Jepang, di Indonesia. Dan Yusuf itu jadi pengajar di salah satu cabangnya, cabang Jamiatul Imam, itu di Qasim. Wadon tak kita dan lihat dan jadi pengajar di sekolah tinggi ini sampai dia meninggal dunia. Dan setelah dia meninggal dunia, kuliah syariah Al-Usuluddin ini berubah jadi universitas. Berdiri sendiri dan tidak lagi menginduk kepada Jamiatul Imam. Sekarang berubah menjadi Jamiatul Qasim. Bagaimana yang dilakukan Muslimin untuk mengajar di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi di musim haji, di bulan Ramadan dan di liburan musim panas. Ini sejak tahun 1402 sampai beliau wafat. Dan saya Muslimin memiliki uslubul ilmi, cara ilmiah, cara mengajar yang ilmiah, al-farid yang satu-satunya, bijudi dan cara yang bagus, wa najah dan cara yang berhasil. Gimana cara beliau mengajar? Yunahid tulabahu. Beliau menanyai, sering menanyai orang-orang yang hadir di pengajiannya. Sebaliknya beliau juga menerima pertanyaan. Ketika mengajar, beliau suka memberikan pertanyaan. Dan ketika selesai mengajar, beliau menerima pertanyaan. Demikianlah beliau menyampaikan pengajian, muhadharah dan ceramah. Apa bedanya? Durus sama muhadharah. Durus itu ngaji kita, itu pengajian ngaji kita, kita apa yang dibaca dijelaskan itu durus. Muhadharah itu ngaji ceramah, nggak ada kitabnya, paling-paling makalah. Kalau enggak ya, ya tanpa makalah, cuma ceramah dengan topik tertentu, itu muhadharah. Beliau menyampaikannya di himmat dan aliyah, dengan semangat yang tinggi, dengan jiwa yang tenang dan tenang, mubtahijan, dan penuh dengan gembira, penuh dengan bahagia, bukan karena terasa sebagai beban. Dan penuh gembira ya, ketika menyampaikan durus dan muhadharah. Binasir dan ilmi, kenapa beliau gembira? Karena beliau menyebarkan ilmu dan mendekatkan ilmu kepada manusia. Kemudian peninggalan ilmiah beliau, bahwa nampaklah kesempatan beliau yang besar luar biasa Allah Ta'ala. Khilal di antara salah-salah lebih dari 50 tahun minanul haqaq wal badli, beliau memberi dan memberi dalam menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, memberikan nasihat, bimbingan, pengarahan, memberikan berbagai ceramah, wadakwah dan dakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Taala. Dan beliau punya perhatian bita'lif untuk menulis buku, wa tahrir al-fatawa dan fatwa dan jawaban-jawaban yang beliau sampaikan. Dan jawaban dan fatwa yang beliau sampaikan terutama yang punya keistimewaan di ta'til al-ilmi dengan dasar ilmiah arasin yang pokok. Maksudnya lah fatwa-fatwa yang berdalil telah terbit yang merupakan karya Ibnu Taimin puluhan dari buku Wasail atau buku tipis, demikian juga ceramah-ceramah, fatwa, khutbah, wali fa'at dan acara-acara pertemuan, wali makalah dan sebagai makalah. Bagaimana muncul juga telah terbit ribuan jam rekaman rekaman-rekaman beliau itu ribuan jam kalau didengarkan semua ribu-ribu jam. Alat itu bilang yang merupakan rekaman dari ceramah-ceramah beliau, khutbah Jumat beliau, pertemuan-pertemuan beliau dan program radio, acara-acara radio beliau karena beliau ngisi di radio. Wadurusi al-ilmiyah juga durus pelajaran-pelajaran beliau kitab Syekhul Quran, melakukan Al-Quran Al-Karim, demikian juga sebagai syarah Al-Mutamayizah yang istimewa, syarah-syarah untuk hadis-hadis dan Sirah Nabawiyah, tamatan dan berbagai nazam, berbagai syair di berbagai ilmu syar'i dan bahkan juga ilmu nahwu. Wa infadan dan dalam rangka melaksanakan kaidah dan faedah sasaran yang telah ditetapkan oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk menyebarluaskan buku-buku karya-karya beliau dan buku-buku tipis karya beliau. Demikian juga ya, durus pengajian beliau, kajian kitab beliau dan ceramah-ceramah beliau serta khutbah Jumat beliau, fatwa dan liqa' pertemuan-pertemuan beliau, acara-acara pertemuan, maka takumu muasat rasai Muhammad bin Salih Zimin al-Khairiyah, maka berdirilah maka muasat rakyatan sosial rasai Muhammad bin Salih Zimin dengan bantuan dan taufik Allah berdiri melaksanakan kewajiban tanggung jawab untuk mengeluarkan yaitu menerbitkan semua semua asa ilmiah, semua peninggalan ilmiah beliau dan memberikan perhatian dengan perhatian dengan peninggalan ilmiah tersebut. Artinya sebelum diterbitkan itu dikoreksi, dimurojaah, ditelaah dan seterusnya. Maka buku yang sah dan otentik sebagai bukunya semua sebelum ini adalah buku yang diterbitkan telah dikoreksi oleh Yayasan Muhammad bin Salimin al-Khairiyah karena dialah satu-satu yayasan yang diberi kewenangan oleh Muhammad bin Salimin untuk mengurusi semua karya-karya beliau. Pembinaan dan berdasarkan atas pengarahan beliau maka dibuatlah lalu mokimun khas situs pribadi untuk beliau di syabakah maklumat terdauliah di internet. Ini nama resmi untuk internet dengan bahasa Arab sebagai maklumat ad-dauliyah. Ini bahasa formal untuk jaringan internet. Kalau bahasa tidak formalnya ya sebagai internet atau sebagai al-ankubutiyah jaringan laba-laba. Apakah al-ankubutiyah artinya internet? Namun bahasa bukan bahasa formal. Kalau bahasa formalnya sebagai al-maklumat ad-dawliyah. Maka dibuatlah situs pribadi beliau dalam rangka untuk ihtilal dan kegiatan zuhud yang lainnya. Di samping ilatikal zuhud, jeripayah yang membuahkan hasil di bidang pengajaran, tulis-menulis, menjadi imam masjid, khatib Jum'at, memberi fatwa dan berdakwah kepada Allah, beliau juga punya banyak kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan yang muafak, kegiatan yang mendapatkan taufik dari Allah, kegiatan yang bagus. Di antaranya adalah sebagai berikut. Itu adalah anggota hay'at kibar ulama di Mamlakah Arabiyah Saudiyah sejak tahun 1417 sampai beliau meninggal dunia. Demikian juga jadi anggota di Majelis Ilmi Jaminah di Universitas Imam Muhammad Ibn Islamiyah selama 2 tahun pelajaran. Beliau juga jadi anggota di Majelis Kuliah Syariah Al-Fuddin. Ini mungkin ya, di cabangnya ya, yang merupakan cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibn Islamiyah di Fasih. Dan itu adalah Ra'is Kisem Kisem Akidah, kepala jurusan kajur, kepala prodi ya. Beliau adalah kepala jurusan jurusan akidah di kuliah syariah Al-Fuddin. Dan di akhir masa-masa beliau mengajar di Masjid ini ya, tadi belum dia mengajar di apa kuliah syariah Al-Fuddin di Qasim, sebelumnya beliau mengajar di sekolah format Mat ilmi di Unida. Beliau syarokat peran serta menjadi anggota Lajna Panitia Al-Khutab Wal Manahij. Khutab itu program, dan manahij di sini artinya kurikulum, program sekolah dan kurikulum sekolah untuk semua sekolah-sekolah, untuk semua ma'ahid ilmiah, untuk semua sekolah-sekolah. Dan ketika itu maka beliau menulis sejumlah kutub muqarrah, sejumlah buku panduan pihak untuk ma'arif ilmiah ya, maka ada beliau punya beberapa buku karena ditugasi, karena beliau duduk di situ di Lajnah Kurikulum, di Panitia Kurikulum, maka beliau ditugasi untuk menyusun buku kurikulum untuk SMA. Maka beliau menulis Al-Usul min Al-Usul sebagai pelajaran usul fikih untuk SMA, kemudian juga mustalah hadis, kemudian beberapa buku yang lain tentang salah syarah Umdatul Ahkam, itu juga untuk buku kurikulum. Kemudian terjadi anggota dalam tauiyah ya, untuk musim haji. Jadi dai selama musim haji itu biasa disebut istilahnya tauiyah, orang tauiyah. Tauiyah artinya penyadaran, penyadaran jemaah haji, ngasih ceramah, ngasih fatwa. Sejak tahun 1992 sampai wafat beliau. Maka kan dengan status beliau sebagai kerja di tauiyah, dia memberikan durus, pengajian dan ceramah di Mekah, di Masyair, di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, di Mina dan sebagainya, dan juga fatwa dalam berbagai masalah dan hukum syar'i. Kemudian Syekh Husaini juga adalah kepala Jamiatut Tahfidzul Qur'an Al-Khairiyah, ya, organisasi Tahfidzul Qur'an Al-Khairiyah yang ada di Kota Unesa sejak sejak organisasi ini didirikan sampai berubah. Dia juga memberikan muhadarah adidah, sejumlah ceramah di dalam kota ya, di dalam negeri Arab Saudi, Alati Aten, Kota Nawawi Aten, dan memberikan ceramah pada berbagai kelompok manusia yang beragam. Kadang ini ceramah di Pramuka, kadang ini ceramah di yang lainnya. Dia bukan seorang yang membatasi diri cuma berdakwah dan berceramah pada kelompok manusia tertentu. Karena apa? Bagaimana beliau juga memberikan ceramah Abdul Hatib lewat telepon alat kesemuan beberapa orkes Islamiyah kepada berbagai organisasi Islam dan orkes Islamiyah, markas-markas Islam, markas ya. Jadi kurang lebih pesantren lah tempat kita untuk pesantren. Fijat dan mutaklifah di berbagai penjuru minang alam dunia ini. Demikian juga ada termasuk ulama mamlakah Arab Saudi, ulama senior Arab Saudi yang mendapatkan tugas untuk memberikan jawaban pertanyaan para orang-orang yang meminta, orang-orang yang bertanya tentang seputar hukum-hukum agama, kemudian seputar akidah atau usulihi, pokok-pokok agama, akidah dan syariat. Itu melalui program radio yang ada di Kerajaan Arab Saudi. Dan program radio yang paling terkenal adalah program yang disebut Nurun Ala Jalbi, Cahaya di Atas Jalan, yang merupakan salah satu program dari radio resmi pemerintah yang bernama Radio Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan dirinya untuk menjawab pertanyaan para penanya baik melalui telepon, melalui tulisan atau melalui lisan. Beliau juga menjadwalkan berbagai pertemuan ilmiah yang terjadwal setiap minggunya, ya. Kemudian setiap bulannya dan setiap tahunnya. Dia punya pertemuan rutin setiap hari Kamis. Setiap Kamis pagi, duha, di waktu duha, beliau open house. Rumahnya dibuka, orang bisa datang, kemudian nanti kemudian dia berikan ceramah, kemudian setelah itu tanya jawab. Itu setiap Kamis pagi. Kenapa Kamis pagi? Karena Kamis itu libur Saudi. Saudi itu 5 hari kerja, ya, liburnya itu Kamis Jumat. Libur Kamis Jumat. Jadi acaranya Kamis pagi. Kenapa? Hari libur. Siapkan lagi, belum buka rumahnya, orang-orang pada datang, ya, nanti ada acara intinya adalah tanya jawab, namun sebelum tanya jawab ada ceramah singkat, itulah yang disebut dengan liqa' al-bab al-maftuh, disebut dengan liqa' al-bab al-maftuh. Ini acara mingguan beliau, pekanan beliau. Kemudian syarikat beliau juga berperan serta dalam sejumlah utama yang diadakan di Arab Saudi. Dikarenakan dia punya perhatian dalam masalah suruh at-tarbawi wal janib al-wa'bi, dalam masalah masalah dunia pendidikan dan aspek wa'bi memberikan nasihat kepada orang. Demikian juga iktana dan perhatian untuk memberikan pengarahan kepada para penuntut ilmu dan membimbing mereka kepada metode belajar, metode yang benar dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Demikianlah beliau amala ala istiqtabihim. Apa ini? Khotobah ya. Malam tewati. Wasabar ala ta'limi dan bersabar untuk mengajar para penuntut ilmu, dan bersabar menerima pertanyaan para penuntut ilmu yang macam-macam. Dan juga adalah orang yang perhatian dengan perkara dan keadaan para penuntut ilmu. Wulisir dan Zainuddin memiliki juga berbagai kegiatan yang lain dalam bidang sosial, wabah bibir dan berbagai bidang kebaikan. Pemajalah berkisah di lanas dan bidang masalah urusan berbuat baik kepada orang lain dan berupaya memenuhi kebutuhan banyak orang dan memberikan nasihat kepada banyak orang dengan penuh ketulusan dan penuh keikhlasan. Kedudukan ilmiah beliau, beliau yu'adzu billahi termasuk orang-orang yang memiliki pokok ilmu yang pokok yang Allah berikan kepada mereka dengan anugerah dan karunia-Nya taksilah dasar keilmian, dasar ilmu, dasar ilmiah ilmu wa marakah azimah dan kemampuan luar biasa untuk menulis dalil dan mengikuti dalil serta menyimpulkan hukum dan faedah dari Quran dan Sunnah. dan dia mengukur kedalaman bahasa Arab dari sisi makna, i'rab dan balaghahnya. Walimah dan dikarenakan tahallal bihi minat sifat ulama, dia juga terhias dengan sifat para ulama yang mulia dan akhlak para ulama yang terpuji, dan dia adalah seorang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Maka Allah buat manusia mencintai beliau dengan kecintaan yang sangat besar. Waqadahu al-jami, semua orang menghargai beliau dengan penghargaan yang tinggi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada beliau dengan al-qabul ladaini, diterima oleh banyak orang. Dan banyak orang mantap dengan pendapat-pendapat fikih yang dia pilih. Oleh karena itu orang pun perhatian untuk mendatangi pengajian beliau, fatwa-fatwa beliau, dan peninggalan ilmiah beliau. Mereka mengambil an-ma'ini ilmihi, dari mata air ilmu beliau, dan mengambil faedah dari nasihat dan nasihat-nasihat beliau. Dan dia mendapatkan penghargaan Malik Faisal al-Alamiyah. Penghargaan Malik Faisal al-Alamiyah, macam kalau di dunia barat mana Nobel, maka saingannya itu jaizah Malik Faisal al-Alamiyah kalau di dunia Islam. Penghargaan internasional Alamiyah internasional Malik Faisal karena jasanya terhadap Islam, dia mendapatkannya pada tahun 1419. Dan disebutkan di Aisyah dalam pertimbangan yang disampaikan oleh Lajnah, oleh panitia pemilihan. Pemilihan dimanihi dasar pertimbangan untuk memberikan beliau hadiah ini, penghargaan ini. Maka disulatnya kenapa mendapatkan jaizah Malik Faisal, maka ada pertimbangannya 1, 2. Maka di sana disampaikan pertimbangannya adalah karena dia adalah seorang yang berakhlak dengan akhlak para ulama yang mulia. Di antara hal yang paling menonjol adalah warak, kelapangan dada, mengatakan kebenaran dan bekerja untuk kepentingan kaum muslimin dan menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, baik orang-orang yang tertentu atau yang orang terpelajar dari kaum muslimin atau orang awam dari kaum muslimin. Kemudian banyaknya orang yang dapatkan manfaat dari ilmu beliau karena beliau mengajar, memberi fatwa dan menulis. Demikian juga karena beliau ilqa memberikan berbagai pengajian, ya, pengajian umum yang bermanfaat di berbagai tempat di Arab Saudi. Kemudian beliau berperan serta dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat dalam berbagai muktamar Islam yang banyak. Kemudian karena dia mengikuti metode yang hak dalam berdakwah, yaitu berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik, wa taqdimuhu masalan hayyan liman hadis salafus saleh, dan beliau itu menyuguhkan contoh yang hidup, contoh yang hidup dari manhajus salafus saleh dalam pemikiran dan dalam perilaku. Maka beliau panitia menilai beliau adalah gambaran hidup bagaimana tentang manhajus salaf dalam berlaku dan dalam berpikir. Maka atas dasar-dasar ini maka beliau mendapatkan jaizah Malik Faisal. Jadi antara yang mendapatkan jaizah Malik Faisal juga Syaikh Al-Albani juga mendapatkannya karena beliau di bidang hadis. Atibu, keturunan beliau, beliau punya 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak laki-laki beliau 5 itu namanya Abdullah, Abdurrahman, Ibrahim, Abdul Aziz dan Abdul Wahid. Dan wafat beliau itu beliau wafat di kota Jeddah beberapa saat sebelum maghrib pada hari Rabu tanggal 15 dan Sawal tahun 1421 Hijriah. dan jadi salat di Masjidil Haram setelah salat asar ya pada hari Kamis. Saya adu kemudian bisa diiringi oleh ribuan orang-orang yang mensalati beliau wal usud dan manusia dalam jumlah yang sangat besar fil masyahid al-mu'athirah dan dalam fenomena yang sangat mengesankan penuh dengan tangis air mata ya, penuh dengan suasana haru dan bisa dimakamkan di Mekah al-Mukarramah ya, di pemakaman disebut Maqbaratul Adl bersebelahan dengan jenazah beliau Abdulaziz bin Baz ya, dan bersampingan dengan setelah itu nanti bersampingan dengan makam Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i. Pada salat Jumat dan setelah salat Jumat pada hari berikutnya beliau setelah dengan salat Al-Wa'id di seluruh kota di mana Arabian Saudiya berkaitan dengan masalah salat Al-Wa'id, maka sebagian ulama berpendapat salat Al-Wa'id dan tidak itu dibedakan antara orang biasa dengan orang yang luar biasa. Kalau orang biasa-biasa tidak punya peran, tidak kelihatan perannya, maka tidak ada salat Al-Wa'id untuknya. Tapi kalau dia adalah seorang raja yang adil, pemimpin yang adil, atau dia adalah seorang ulama besar yang namanya tersebar di mana-mana, ilmunya tersebar di mana-mana, maka meninggal, maka ada salat Al-Wa'id untuk orang cuma ini. Ya, maka dibedakan orang yang salat sebagaimana Najasyi, dia adalah raja yang adil yang memberikan perlindungan bagi kaum muslimin, dia punya manfaat yang besar, maka disolati dengan salat Al-Wa'id. Ini pendapat Syaikhul Muslim tadi tentang masalah ini dan ini yang di mata resmi kerajaan Saudi. Maka salat Al-Wa'id itu di atas dasar perintah raja. Raja mendasari salat Al-Wa'idnya, perintah salat Al-Wa'idnya dengan dasar ini. Untuk tokoh, maka diperintahkanlah semua masjid di kota, semua masjid untuk mengadakan salat Al-Wa'id. Nah, namun kalau tentang tokoh orang biasa, maka kalau ada salat orang tokoh besar, maka raja Saudi mengeluarkan perintah seluruh imam masjid untuk mengadakan salat Al-Wa'id setelah salat Jumat. Alhamdulillah. Semoga Allah mengatakan kepada guru kita dengan rahmat-Nya, kami menyebutkan kepada orang-orang yang takwa dan Allah tempatkan dia dalam surga yang luas. Wa manna alaihi dan Allah memberikan anugerah kepada beliau dengan ampunan dan ridha-Nya dan ridha-Nya. Jazahu amma qaddama lahu min amal khairah. Semoga Allah memberikan kebaikan jalan kepada kebaikan untuk beliau karena maqaddama apa yang telah diberikan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan dalam sejarah beliau ini Imam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini terdapat bantahan yang sangat jelas berdasarkan realita untuk orang yang beranggapan bahwasanya ya tidak ada dakwah kecuali dengan cara hizbiyah. Apa mereka ya, yang namanya dakwah itu akan tersebar itu kalau orang itu masuk ke dalam sebuah gerakan Islam. Orang itu ada dalam satu gerakan Islam maka dakwah akan tersebar dan seterusnya. Oleh karena itu mereka mendalili gerakan dakwah yang bersifat internasional yang lebih tepat bukan gerakan dakwah namun imam atau dakwah kekuasaan pemerintahan dalam dakwah itu didalili dengan surat al-Asr, didalili dengan ka'anum budian maksus. Nah, dengan cara inilah maka dakwah akan tersebar. Dan itu dianggap cara satu-satunya. Kita tidak ingkari kalau organisasi akan menjadi sebab dakwah tersebar. Dan yang kita ingkari dari sebuah organisasi adalah tahazub dan hizbiyah yang ada di dalamnya. Kalau cuma otomatis cuma sekedar organisasi dakwah, tidak masalah. Namun kalau mengatakan itu adalah satu-satunya dengan cara hizbiyah masuk dalam gerakan dakwah yang bersifat hizbiyah, itulah cara satu-satunya untuk menyebarkan dakwah yang anggapan yang tidak benar. Buktinya tanya hanya adalah kehidupan Syaikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau ya, tidak ya, beliau mengajar, beliau tulis ya, namun ilmu beliau seluruh dunia. beliau tidak ikut satu gerakan dakwah tertentu, bukan bagian dari sebuah organisasi dakwah tertentu, bukan anggota organisasi dakwah tertentu yang bersifat internasional atau gerakan dakwah yang bersifat internasional, namun ilmunya telah menginternasional. Ini bukti kalau dakwah itu tidak tersebarnya dakwah tidak harus orang itu harus menjadi anggota sebuah gerakan dakwah hizbiyah. Bagaimana dikatakan oleh orang-orang yang mendakwakan sebagai gerakan dakwah hizbiyah ini. Demikian kalau ada yang tidak mengerti.